hati seperti Rasul taatnya pada Ilahi, ikhlas untuk kekal abadi, kasih tak dapat. Ibu menjaga, membelai penuh manja, tabah, tak pernah merasa lelah, ini kewajiban dan amanah. Kini kita mesti dijaga, jangan jadi anak murhaka, kasihnya ibu membawa ke surga. Jikalau ibu telah tiada, kirimkan doa, saja caranya untuk membalas jasa ibunda. Kini kita telah dewasa, hati ibu mesti di tiada.